Tauhid itu adalah tidak boleh mengibadahi siapapun. Apakah Nabi Isa, apakah ibunya, apakah Uzair, atau orang soleh siapapun. Dengan alasan apa? Dengan alasan perantara. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, walaupun alasannya hanya perantara, maka dia syirik, bukan tauhid itu. Jelas? Maka tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh memberikan ibadah kepada siapapun, walaupun dia orang soleh, dengan alasan apapun. Itulah tauhid. Makanya, itulah makna tauhid. Bisa ya? Baik. Kemudian berikutnya, jadi dipahami dengan baik, setiap ayat itu mesti ada kaitannya dengan bab. Setiap dalil yang disebutkan, ucapan ulama, mesti ada kaitannya dengan bab. Baik. Ayat yang kedua adalah dari Allah Qauluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, dan ingatlah, kata Allah, dan ingatlah, ya, selalu ingat hal ini, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diingat? Yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya? Azam. Wa kaumihi, dan kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Kaumnya Ibrahim, yang menyembah. Menyembah bintang-bintang yang dikenal dalam Al-Quran dengan kaum As-Sabihin. Innalladzina amanu walladzina hadu wal nasara as-sabihin. Orang-orang yang menyembah bintang. Ya, dan sebahagiannya menyembah berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan berkata kepada semua kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara' mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, bara'. Apa itu bara'? Berlepas diri. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, itu bara'. Bara' itu artinya apa? Al-bu'du wal inqita'. Menjauh dan memutus. Itu artinya bara'. Menjauh, tidak mau dekat. Wal inqita', dan memutuskan. Ya, memutus sarana yang bisa bertanya. Itulah bara'. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku bara', menjauhi, berlepas diri, memutus hubungan dari apapun yang kalian ibadahi. Apapun yang kalian ibadahi, wahai ayahku, wahai kaumku, maka aku, kata Ibrahim, bara', berlepas diri, menjauh dan memutus. Illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, itu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Maka itulah yang aku ibadahi, itulah yang aku dekati, itulah yang aku sambung hubungan dengan dia. Adapun selain daripada itu yang diibadahi, maka aku menjauhinya, aku memutusnya, aku berlepas diri darinya. Itu kata Ibrahim kepada kepada ayah. Baik. Ikhwani fillah, azza wa jalla. Nah, lihat bagaimana keberanian dari Ibrahim. Di sini menunjukkan bagaimana syaja'ah, keberanian yang ada pada Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim langsung itu sendiri. Ya, sendiri. Sebagai diterangkan oleh para sahabat, Nabi yang pun tidak ada satupun yang bersama beliau itu yang muslim. Tidak ada. Sendiri. Di tengah masyarakat yang seluruhnya berkata berhala, bahkan ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim berani mengatakan di hadapan mereka, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, bara, berumah. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza tahdid lahu, dan ini adalah tantangan Ibrahim kepada mereka. Ini adalah tantangan Nabi Ibrahim kepada mereka. Tahadda alihatahum wa tadarra minha. Nabi Ibrahim menantang sembahan-sembahan mereka dan berlepas diri dari mereka sembahannya. Nah, walau kanat qadirah, kata beliau, kalau seandainya sembahan-sembahan itu bisa ada kemampuan dan kekuatan, maka tentulah dia akan balas dendam kepada Ibrahim. Kenapa? Li'annahu yatadarra'u minha 'ala rusul ashhad. Karena Ibrahim di sini menyatakan memutus diri, menjauhkan diri dari perhala-perhala itu di hadapan seluruh utusan-utusannya yang menyembahnya. Nah, wa ma dzalika la ta'suhu su. Namun ternyata berhala-berhala itu tidak bisa sedikit pun oleh Ibrahim. Tidak bisa disebutkan mendatangkan sedikit pun bahaya kepada Ibrahim. Bahaya dari bahaya Rasulullah. Maka ini merupakan bukti yang menunjukkan baginya berhala-berhala yang terbaik. Pak Rasulullah, ini di sini terdapat bukti yang menunjukkan batilnya berhala-berhala yang disembah dan di mana batilnya Nabi Ibrahim menantang mereka. Di mana ditantang? Di hadapan berhala itu. Berhalanya ada dan di situ pembesar-pembesarnya yang mengagungkan berhala itu. Apa kata Ibrahim? Saya berlepas diri dari ini. Saya benci kepada ini. Tapi bersamaan dengan itu berhalanya dia. Berhalanya dia. Menunjukkan apa? Batilnya yang disertai itu kenapa tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dicemooh sama Ibrahim, sudah dicemooh sama Ibrahim, bahkan Ibrahim sudah mengatakan benci kepada dia, tapi berhalanya dia. Menunjukkan apa? Batilnya sedang yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sini juga menunjukkan apa? Merujukkan keberanian yang ada pada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya mungkin kalau kita tidak berani, ya, apalagi kalau sendiri di suatu daerah, di suatu kampung tidak berani. Seperti itulah para nabi, ya, orang-orang yang bertauhid maka akan seperti tinggi keberaniannya dalam melakukan amal ma'ruf dibuka. Semakin rendah tauhid kita, maka semakin terkejut kita. Pasti beri. Orang yang bagus tauhidnya, dia akan bagus dalam melakukan amal ma'ruf dan juga. Tapi orang yang rendah tauhidnya, rendah imannya, maka akan juga mencium jarinya ketika menghadapi suatu kemungkaran. Baik. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, berjauh, memutus, dan segala sesuatu yang kalian sembah. Segala sesuatu, apapun itu. Kemudian Ibrahim menetapkan, kecuali yang telah menciptakan aku. Di sini Nabi Ibrahim tidak mengatakan kecuali Allah. Iya kan? Iya. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kecuali yang telah menciptakan saya, kata Ibrahim. Ini dia diucapkan di hadapan seluruh apa? Seluruh penyembah berhala di sini. Coba perhatikan bagaimana balaghah bin Ibrahim, bagaimana baiknya dalam menyampaikan suatu dakwah. Mengenai betul-betul dakwahnya menusuk dan mengenai hati seseorang. Nabi Ibrahim di sini memilih kata illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu jalan Allah. Kenapa Ibrahim tidak mengatakan illallah? Iya, kecuali Allah. Tapi Ibrahim mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Itulah yang saya sembah, itulah yang saya dekati, itulah yang saya na'am ibadah. Al-Syeikh Ibn Uthaymin menyebutkan walam yakul illallah wahidatan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan illallah, kenapa? Karena ada dua fahidah. Yang pertama kata beliau, al-isyaratu ila illati ifradillahi bil-ibadah. Di sini terdapat isyarat untuk mengisyaratkan kepada mereka, kepada apa yang disyaratkan, kepada sebab kenapa Allah harus ditunggalkan dalam beribadah. Untuk mengisyaratkan kepada mereka sebab kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi saja. Kata beliau, لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مُنْتَرِهُ بِالْخَلْقِ. Karena Allah itu sebagaimana dia satu-satunya yang mencipta. Ada yang mencipta selain Allah? Tidak ada, patung pun tidak bisa. Maka kalau satu-satunya Allah yang mencipta saja, saya jibu ayyumrada bil'ibadah. Maka kalau begitu wajib juga menunggalkan Allah dalam beribadah. Tapi ini yang pertama, yang kedua, al-isyarat, yang kedua, untuk mengisyaratkan kepada butlan ibadatil asnam, mengisyaratkan kepada batilnya beribadah kepada patung-patung itu, untuk mengisyaratkan kepada mereka, ya, untuk membuka pikiran mereka bahwasanya beribadah kepada patung-patung ini batil. Kenapa batil? Li'annaha lam tuftirhum hatta ta'buduha. Karena patung-patung itu tidak menciptakan kalian. Tidak bisa menciptakan kalian. Iya, tidak bisa mencipta. Sesuatu yang tidak mencipta pantas kalian ibadah. Iya, coba kira-kira kalau ada orang yang datang ke suatu pohon, tanya dia, ini pohon kamu tahu? Tidak rezeki. Bisa tak pohon ini memberi rezeki? Kata Allah, hanya Allah yang bisa. Kalau dia mengatakan bisa, buktikan. Kalau dia mengatakan tidak, terus kenapa kamu datang? Kira-kira bagaimana? Bisa tak pohon ini menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Pohon itu bukan Allah. Loh, kalau begitu kenapa kamu menyembah kepada Allah, kepada sesuatu yang bukan pencipta kamu? Harusnya kamu menyembah kepada yang menciptakan kamu dan memberikan rezeki kepada kamu. Dan disinilah Ibrahim memilih uslub seperti ini. Aku berlepas diri, tidak mau berhubungan dengan kalian, ya aku hanya ingin menyembah kepada yang telah menciptakan saya. Ketika Ibrahim mengatakan yang telah menciptakan saya, Allah orang menciptakan, ya. Allah yang menciptakan Ibrahim, bukan patung ini. Allah yang menciptakan saya, bukan patung ini. Nah, kalau begitu, kenapa kan sebenarnya kepada patung ini? Bukan kepada Allah. Bahkan patung ini dicipta oleh Allah. Bahan bakunya. Kan begitu. Nah, dan seterusnya. Itu dua faedah yang disebutkan oleh baik, Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian kata beliau, ya, istafadu min al-ayah anna at-tauhid la yahsul. Beliau, wa nasu fi hadzal maqam thalathatu. dan manusia dalam perkara ini atau dosa. Jadi kita ingin mengambil kesimpulan sekarang dari ayat ini, mana yang menentukan makna tauhid? Makna tauhid dari ayat mana? Ya, jelas insyaallah taala surah Thaha mengatakan, baik. Kata beliau, فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. Maka di dalam ayat ini terdapat padanya makna لا إله إلا الله. Itu makna tauhid. Di anna ma'naha tarku ibadatil asnam. Apa maknanya kata beliau? Bahwasanya makna tauhid dari ayat adalah meninggalkan peribadatan kepada asnam, patut perhatikan. Wadzawatu minha, dan berlepas diri dari. Jadi dua ya. Makna tauhid adalah meninggalkan beribadah kepadanya, kepada saudara yang diibadahi oleh Allah, kemudian ditambah apa? Berlepas diri. Harus ada barah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Tapi kali ini kalau sekalian, tauhid itu dari ayat yang disebutkan tadi, tauhid itu adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, apapun bentuknya, berhalakah, pohonkah, batu-batuankah, nabikah, orang solehkah, apapun itu selain Allah, maka ditinggalkan. Tidak boleh ibadah. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Harus ditambah yang kedua dari ayat, yaitu apa? Barah. Harus ada sifat barah, sikap barah. Apa itu barah? Apa tadi makna barah? Tadi, saya soalnya kalau sudah menyebutkan tadi, barah itu adalah al-bu'du wal-iqtah. Itulah barah. Menjauh. Menjauhinya. Jangan mendekatinya. Jangan menghadirinya. Itu maknanya barah. Memutus diri dengannya. Ini penting. Sebab kenapa? Ada orang yang memang dia tidak menyembah berhala. Dia tidak na'am menyembah batu-batuan dan seterusnya. Tetapi apa? Dia tidak berbarok. Dia tidak berbarok. Dia tidak menjauh darinya. Tetapi apa? Justru mendatanginya, ikut andil di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya, ikut menyumbang, ikut meramaikan. Ini apa? Apakah ini barok? Tidak barok namanya. Maka ini belum bertauhid. Belum. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan baroknya beliau ketika diajak oleh ayahnya. Ya, karena mereka punya perayaan setiap tahun mereka rayakan mendatangi berhala-berhala, melakukan kesyirikan, dan Nabi Ibrahim diajak. Dia ada oleh ayat yang bersama kaum. Apa Ibrahim pergi? Tidak. Kan Ibrahim tidak pergi. Kenapa? Karena itulah sikap baroknya dia. Innani barok, aku berlepas diri, aku menjauh, aku tidak mau hadir. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Ada orang tidak mau melakukan kesyirikan. Masya Allah tidak mau. Diajak sampai diajak tidak mau juga diajak, bagus ya. Ayo di daerah Wajo misalnya, daerah biasanya ada namanya apa nama cerah apa itu, setiap tahun itu tidak mau apa yang namanya gado tempe, setiap tahun itu ada ya, kapiti magarami apa pemerintah pergi bawa malah kami kepada apa menyertakan di situ. Ketika diajak, ayo kita ramai-ramai. Saya tidak mau. Masya Allah. Saya tidak mau. Tidak mau saya barok. Masya Allah, luar biasa. Bagus. Ada orang diajak. Nah, saya cuma mau. Harus saja mau lihat saja. Foto-foto saja. ada orang yang tidak mau, bahwa orang tidak mau dia. Tapi apa? Ketika datang ke Jogja, ya seperti rekreasi datang ke Candi Borobudur. Datang kepada berkunjung ke motor, rekreasi katanya. Cuma rekreasi. Nah, apakah ini termasuk barok? Ini juga termasuk mencacati tauhid seseorang. Sebab kenapa? Sebab seorang yang bertauhid tidak akan rela mendatangi tempat-tempat kekuburan. Walaupun dengan apa? Dengan tujuan apa? Rekreasi. Itu tidak boleh. Walaupun dengan tujuan apa? Untuk rekreasi. Saya sebutkan fatwa seorang ulama. Baik. Nah, sebelum itu. Nah. Saya sebutkan dulu fatwa dari kata beliau, wa kaifa taqibu nafsul muslim bagaimana mungkin jiwa seorang muslim itu merasa tenang? Bagaimana mungkin seorang muslim jiwanya merasa baik, merasa tenang dengan rekreasi? Ya, ayyadul hadhihi al-amakin, bagaimana mungkin jiwa seorang muslim merasa tenang, merasa baik, dia memasuki tempat-tempat seperti ini? Allati yuqallahu fiha, yang mana di dalam tempat itu Allah dinasihati. Bahkan Allah disebutkan dan Allah dihinakan. Wa la yaqbal billah, dan dia tidak marah karena Allah. Bisa tergambar seorang muslim merasa tenang, merasakan happy, masya Allah, tertidur. Tergambar kata orang muslim seperti itu, yang dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat di mana Allah dimaksiati, Allah dipersekutukan, Allah dilecehkan, Allah dihina, sementara dia tidak marah. Justru apa? Bersenang-senang. Allah bok atau dia marah juga, tetap marah di dalam kurang lagi. Tetapi apa? Walayak biru al-tabir, al-tabir, dan tidak mampu berubah. Dia datang tidak mampu berubah ke muka. Itu apa datang? Tidak mampu berubah. Semua yang berubah ini yang harus kita perhatikan. Berkaitan dengan tauhid ini. Jangan disangka ini tidak masuk dalam bab tauhid, itu masuk dalam bab tauhid itu. Itu datang berkunjung, melihat-lihat, kemudian mendatangi rekreasi dan seterusnya, candi-candi, tempat-tempat maksiat, ini berkaitan dengan tauhid kita. Nabi saja dalam sejarah dalam suatu hari, ketika Aisyah memberi Hizrahah, memberi sebuah bantal yang dijadikan sandaran, tetapi bantal itu bergambar. Jadi suatu hari yang disebut dalam riwayat Bukhari, Nabi pertama Aisyah pertama memberi sebuah bantal, bantal yang dipakai untuk sandar, ya, biasanya orang Arab itu yang senang begitu, mestinya ibarat dapat bantal. Nah itu bantal bergambar. Gambar makhluk bernyawa, maka Nabi berhenti, tidak berhenti, tidak mau masuk. Nabi tahu masuk. Kenapa? Karena di dalam rumah ada apa? Ada maksiat. Maksiat apa? Gambar di dalam rumah. Nabi tidak mau masuk. Padahal apa? Padahal gambar ini. Apakah gambar itu kesyirikan? Bukan kesyirikan. Tapi dia adalah sarana yang bisa menantang kepada kesyirikan. Burung syirik, tapi dia adalah sahaja sudah mengarah kepada kesyirikan. Itu pun Nabi tidak mau masuk. Nah ini sudah jelas-jelas patung Buddha, sudah jelas syirik itu. Tapi mau masuk atau mau? Masya Allah. Di mana anda wahai umat yang Muhammad? Ya, ini yang perlu kita ingatkan kepada ikhwah kita, saudara kita yang mungkin tidak paham umumnya seperti ini. Maka makna tauhid dari ayat adalah apa? Meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah, kemudian setelah itu bara. Bara itu apa? Benci, kemudian inqita', memutus sarana ke sana, kemudian apa lagi? Al-bu'ud wal-jahl, sudah mungkin. Maka seorang muslim, dia tidak akan mau berpartisipasi, tidak akan mau mendatangi, tidak akan mau dan seterusnya. Ya, itulah tauhid. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini ayat yang kedua. Selesai ayat yang kedua. Jadi misalnya kesimpulannya apa dari ayat? Apa makna tauhid dari ayat? Bahwa tauhid itu adalah meninggalkan segala yang diibadahi, meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah, kemudian berlepas diri dari yang diibadahi selain Allah. Amin. berikutnya kita ambil lagi satu ayat. Kemudian dua ayatnya pada waktu ini ambil satu ayat. Kemudian ayat yang ketiga dari bab ini, wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, warubanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbab, sebagai sembahan, sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fil din a'udzubillah. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Nah, namun bukan berarti ini ayat khusus untuk mereka. Bukan berarti ini ayat khusus untuk mereka. Walaupun ini ayat turun berkaitan dengan mereka, tetapi bukan berarti ini khusus bagi mereka. Paham ya? Baik, kenapa? Karena ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khusus salam. Ya, kata para ulama tafsir, kaidah usul tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khusus salam. Yang menjadi ibrah, yang menjadi ukuran penilaian patokan itu adalah apa? Keumumannya lafaz, lafaznya itu ayat. Apakah kalau dia berlafaz umum mencakup semuanya, maka itu yang menjadi patokan. Bukan yang menjadi patokan adalah apa? Sebab turunnya. Bukan itu yang harus dijadikan patokan. Turun kepada siapa? Turun kepada yang dikatakan. Berarti khusus itu dia. Bukan. Tapi kita melihat lafaznya itu ayat. Kalau dia umum lafaznya, maka berlaku umum. Paham ya? Maka kalau kita lihat ayat, kita khazul mereka berlaku umum. Tidak mengkhususkan yang umum yang tersorong. Maka ini ayat berlaku umum. Ya? Siapapun yang menjadikan ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai sembahan selain Allah, maka dia tidak bertauhid. Bisa jadi keluar dari Islam dan bisa jadi berulang tauhidnya. Baik, kita Allah. Ini ayat ya, ketika Nabi bacakan. Sekarang kita itu mengetahui bagaimana sih seseorang itu menjadikan ulama, menjadikan ahli ibadah sebagai sembahan. Bagaimana bentuknya? Apakah sujud di hadapannya, atau dia melakukan ritual di hadapannya? Kita lihat. Baik. Ayat ini dikhawatir di Azzaqullah. Ketika Nabi baca dan didengar oleh seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, yang dulunya seorang Nasara, seorang Nasrani, setelah itu masuk Islam, Adi bin Hatim memahami bahwa ini ayat berkaitan dengan orang-orang Nasara yang menjadikan ulamanya, pendetanya, pendeta ya, kalau bahasa mereka, kalau kita ulama, mereka pendeta, dan ahli ibadahnya sebagai sembahan. Nah, Adi bin Hatim ketika mendengarkan Nabi membaca ayat ini, Adi bin Hatim menyangkal. Adi mengatakan, "Lazda na'budu, kami tidak mengibadahi mereka kok." Karena Adi bin Hatim itu lama di agama Nasara, sehingga paham betul. Kata Adi bin Hatim, pendeta-pendeta kami tidak ibadah. yang dipahami oleh Abi bin Hatim bahwa yang namanya beribadah itu sujud di hadapannya, bawa apa lagi, bawa ambil di hadapannya, disembunyikan, yang minta doa, itu yang dipahami oleh Abi bin Hatim. Sehingga kalau yang seperti yang dilakukan dia, kami tidak ibadah. Apa kata Nabi? Awalnya yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Bukankah kata Nabi, mereka pendeta itu ketika menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian ikut-ikut mengharamkan, ikut pendeta. Dan bukankah sebaliknya ketika sang pendeta ya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan, karena apa? Bukanlah ikut Alkitab kalian, tapi ikut pendeta. Langsung Abi bin Hatim mengatakan, kalau itu memang betul, itu betul. Jadi kami itu tidak lagi berpatok kepada kitab kami. Yang penting apa kata pendeta? Itu yang kami ikuti. Kenapa? Salah dan benarnya itu urusannya pendeta. Karena nanti ada penebus dosa. Kami tidak mau peduli. Yang penting ada pendeta. Apa kata pendeta? Itu yang kami ikuti. Bagaimana kalau kita urusannya pendeta itu? Nah. Apa kata Nabi? Ketika Ali bin Hatim mengatakan, kalau seperti itu ya Rasulullah, memang betul. Apa kata Nabi? Ibadatuhum, itulah bentuk ibadahnya kalian kepada mereka. Itu bentuk ibadah itu. Itulah bentuk ibadah namanya itu. Kalian ketika mentaati pendeta kalian, mentaati ahli ibadah dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, maka itu sama dengan kalian beribadah kepada mereka. Paham ya? Jadi itulah maknanya. Maka dari ayat ini nampak jelas sekali makna tauhid. Sudah bisa tergambar. Apa itu tauhid? Tauhid itu ya, kata beliau, ya, Allah yuqa'a illallah subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, ya, anna al-ayat al-kalimata dalat ala anna min tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah alla yuqa'a illallah subhanahu wa ta'ala fil halal wal haram. Ini harus diperhatikan. Ini juga banyak-banyak kalau sudah jatuh sih. Dikiranya tauhid itu syirik itu kalau hanya datang ke makam-makam tertentu, kuburan-kuburan tertentu. Ternyata ada bentuk syirik lain yang para ulama menamakan ini namanya syirkun fi ta'ah, syirik dalam perkara ta'ah. Syirik dalam perkara ta'ah, ada juga syirik dalam perkara ta'ah kepada orang, manut-manut kepada orang. Kata beliau, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa di antara makna tauhid dan makna syahadat an la ilaha illallah adalah tidak boleh ditaati kecuali hanyalah Allah dalam menetapkan al-halal wal-haram. Dalam menetapkan al-halal wal-haram tidak boleh diputuskan kecuali harus dengan keputusan Allah. Siapa yang mengikuti keputusan manusia, maka dia bisa jadi tidak bertauhid, bisa jadi kurang tauhidnya. Karena ada ujian. Kapan menjadi kurang tauhidnya, kapan menjadi memang tidak bertauhid, kurang. Dalam perkara mentaati pendeta, mentaati ulama, mentaati ahli ibadah, mentaati person tertentu dalam menetapkan al-halal wal-haram. Wa anna man ata'a makhlukan, dan sesungguhnya siapa yang mentaati suatu makhluk bintahlil wa tahrim, dalam menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, faqad takhadahu rabban min dunillah, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga dalam surah Al-An'am tentang orang-orang musyrik. Ada orang musyrik di waktu itu, ada orang-orang yang menghalalkan bangkai. Jadi mereka mengatakan halal bangkai. Padahal apa? Jelas ayatnya haram. Tapi mereka halalkan. Apa kata Allah? Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika seandainya kalian mentaati mereka, siapa mereka yang dimaksud? Mentaati orang-orang musyrik tadi yang menghalalkan bangkai. Kata Allah, jika seandainya kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian betul-betul musyrik. Jadi ternyata mentaat, ikut-ikut kepada orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu kata Allah, innakum la musyrikun. Dan Allah menegaskan dengan banyak penegasan, inna, ini harf taukid. Kemudian tambah lagi la musyrikun, ditegaskan oleh Allah dengan dua kali penegasan, ditegaskan betul-betul kalian musyrik kalau kalian taat kepada mereka, mengikuti mereka dalam menghalalkan bangkai yang telah Allah haramkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini ya ayat menyimpulkan bahwa makna tauhid itu adalah mentaati Allah dalam menetapkan tentang al-halal wal haram. Maka siapa yang mentaati selain Allah, mengikuti selain Allah dalam menetapkan perkara al-halal wal haram, maka sungguh dia telah mengibadahi orang itu. Nah, tergantung apakah dia jatuh dalam syirik akbar atau tidak, itu ada rinciannya yang disebutkan oleh para ulama dan akan datang nanti insyaallah taala dalam kitab sendiri nanti. Ya, baru mentaat ulama adalah sebabnya bab tentang mentaat ulama. Ya, ada bab tersendiri nanti akan kita rinci di sana. Tapi di sini ikhwan fillah rahimakumullah, yang kita simpulkan bahwa tauhid itu adalah tidak boleh kita mentaati semua orang dalam menetapkan syariat. Tidak boleh kita mentaati semua orang dalam menetapkan syariat. Apalagi kalau kita tahu bahwa itu salah. Kita tahu itu salah, itu halal, tapi kita mengatakan haram. Tapi kenapa? Karena guru kita misalnya, atau teman kita, atau ustaz kita misalnya. Jadi ternyata masalah taklid itu ya bisa berbahaya. Ya, masalah itu ikutan ya. Aku sudah berbicara, saya tidak ikut. Apa dari dia? Tidak berbunyi. Yang penting apa? Yang penting ustaz saya. Nah, dia syekh, dia ahlinya, dia bukan ahli. Padahal dia tahu sebenarnya, ada orang yang begitu, dia sudah tahu ini betul-betul salah ini. Tapi sudahlah. Daripada tidak berbohong, daripada tidak didatangi-datangi kita, daripada tidak makan, nah ini yang berbohong. Daripada tidak makan, tidak dapat dapat bantuan pondok, lebih baik kita ikut. Yang penting kita ingkari dalam hati, Masya Allah. Ya, itu kan sikap orang-orang yang tahu ini. Sikap orang-orang yang ini berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan. Dari khalid bin Abdul Wahab ini tentang rinciannya ini yang jelas siapa yang taat ya kepada selain Allah dalam menetapkan syariat diikuti dan dia tahu kalau itu salah maka dia ikuti, maka tauhidnya itu bisa jadi rusak, bisa jadi berkurang. Ya tergantung keadaannya. Ada rinciannya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Allah taala. Allah masih ada satu ayat ya. Masih ada satu ayat pada bab ini. Ya insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ayat satu ayat ini berikutnya. Setelah itu masuk pada bab yang baru. Ya, pada bab ini akan disebutkan ini syirik contohnya. Setelah ini bab akan disebutkan nanti contoh-contoh syirik. Satu sebutkan contohnya ini. Contohnya ini, dalilnya ini. Dan terus. Allah. Bagaimana kalau sebuah masjid yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya, apakah malaikat juga? Mungkin apakah malaikat? Mungkin apakah malaikat juga tidak mau masuk? Ya, kalau sebuah masjid yang ada gambar makhluk bernyawa, apakah malaikat juga tidak mau masuk? Allah mengatakan soal kalau dalilnya rumah, kalau dalilnya rumah, apakah berlaku di masjid? Allah mengatakan soal. Ya. Apa bangunan? Ya. Ya. Ya. Kalau dia mencerminkan kesyirikan, ya, mencerminkan budaya kesyirikan, ya, maka kita boleh. Kalau dia mencerminkan budaya kesyirikannya, ya, maka tidak boleh juga. Jadi kalau dia hanya sekedar ada, artinya tidak ada unsur-unsur kesyirikan, ada arsitek yang begitu, tapi tidak ada kaitannya dengan penyembahan mereka, tidak ada kaitannya dengan acara-acara ritual-ritual haramnya mereka, ya, tapi itu hanya sekedar adat, boleh saja. Kalau dia murni adat saja, kebiasaan atau adat di suatu negeri. Tapi yang tidak ada itu ukiran-ukirannya, tidak ada ukiran juga itu. Tidak ada ukiran-ukiran, apa namanya, yang mencerminkan acara-acara mereka atau ritual-ritual mereka, maka tidak mengapa. Tapi sebaiknya, ya karena mereka identik, melalui atau mereka identik dengan khurafat, ya, maka sebaiknya kalau mau cari yang perhiasan yang lain, cari yang lain saja. Yang lain lebih selamat. Allahumma sholli. Cukup ya. Ada yang lain? Baik. Ya. Kalau rekreasi ketakut, ya, tergantung tempatnya mana. Kan di Tapor sudah semuanya tempat maksiat. Ya, kalau seperti itu tidak perlu. Perkuburan-perkuburan yang ada maksiat di dalamnya tidak perlu. Kalau tempat-tempat air terjun misalnya atau apalah begitu, tidak apa-apa. Tapi tidak ada maksiat di dalamnya, sudah intinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wajahin ala yashaduna zuhur. Dan orang-orang yang bagi Muhammad itu adalah orang-orang yang tidak mau menyaksikan al-zuhur. Al-zuhur itu adalah tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat Allah. Jadi subhanallah wa bihamdih. Syukur dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.